Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala, dalu niki kita panggih malih tasih mapan wonten salebetipun wulan Syawal, mbok menawi menika tanggal 11 utawi gangsal 11. Dados dalu niki ketingali purnama siji bulan purnama. Kita pepanggihan malih wonten salebetipun pengaosan kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Mugi-mugi wawasan kita wonten dalu niki semanten niki wonten dalu-dalu ingkang sampun kalampahan. Nggih, semanten ugi dalu-dalu ingkang badhe dateng saged mbeta manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian. Lan kita sampun dumugi kaca 28 bab ingkang enggal al-jihadu wal wala'u wal hukmu. Al-jihad menika maknanipun jihad ya, perang sabil. Wal wala'u, al-wala' menika maknanipun loyalitas, niku basa Jawi ini napa kula mboten pati paham. Al-wala' loyalitas utawi mbolo. Dados wong Islam niku kudu mbolo dumateng sami-sami umat Islam. Nggih, kudu kanca kental dumateng sami-sami umat Islam. Nggih, niku dipun wastani al-wala'. Wal hukmu lan paukuman. Nggih. Menawi wonten kedadosan pidana napa niku pati, napa pidana sanesipun babakan tiyang ingkang tu napa niku nalisir nerak saking syariat, menika wonten pidananipun. Lah pidana menika kedahipun dipun wangsulaken dumateng Allah, dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pinangka tandha kasampurnane Islam kula panjenengan sedaya. As-su'alul awal pitakenan ingkang angka setunggal, ma hukmul jihad fi sabilillah? Ma hukmul jihad? Apa hukume perang sabil? Fi sabilillah menika jihad perang nggih, toh pati, toh nyawa, toh bondo, nggih, toh tenaga, pikiran lan sanes-sanesipun fi sabilillah wonten sanginggilipun mergine Allah subhanahu wa ta'ala. Li'i'la'i kalimatillah, kangge nyengkuyung mikul dhuwur kalimatullah, kalimati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawabu al-jihadu wangsulanipun. Al-jihadu kang den arani jihad iku, perang sabil iku, wajibun, hukumipun wajib. Bilmali kanti bondo, wan nafsi lan nyawa, wal lisani lan ugilisan, utawi pangandikan. Qala Allah Ta'ala dalilipun pundi Allah Subhanahu wa Ta'ala dawu, infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru mangkato sira kabeh, budhalo sira kabeh, khifafan wa thiqala nalika napa niki kahanan entreng utawa kahanan sing abot. Dadi sing kang dipun wastani jihad niku mbuh entreng mbuh abot, pokoke kudu mangkat, kudu budal. Nggih, sae balane kathah utawi balane pun segedhik, kudu mangkat, kudu budal. Wajahidu bi amwalikum, lan tindakno jihad iku kanthi bandamu. Bondo niku nggih emas, picis, raja brana, raja kaya, dhuwit lan sak piturutipun. Wa anfusikum, lan tindakno jihad kanthi nyawamu fi sabilillah, ana sak ndhuwure dalani Allah subhanahu wa ta'ala. Menika surat At-Taubah ayatipun sekawan dosa setunggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh jahidul musyrikina tindakno jihad iku marang wong-wong kang musyrik bi amwalikum kanthi nggunakake banda-bandamu wa anfusikum nyawa-nyawamu wa alsinatikum lan lisan-lisanmu. Sahihun menika pinangka hadis ingkang sahih rawahu Abu Dawud dipun riwayataken dipun wedalaken dening Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados pinangka umat Islam, kita sedaya kedah mitadosi, kita sedaya kedah mercayani ngimani wontenipun syariat jihad. Dados jihad niku asalipun saking syariat agami Islam. Nggih. Lan hukumipun wajib dipun tindakaken saing gunakake bondo, saing gunakake nyawa utawi gunakake lisan. Niku kedah dipun tindakaken. Ananging para jamaah sedaya kados dene syariat-syariat sanesipun. Syariat Islam niku rak kathah wonten salat, wonten poso, wonten haji, nggih semanten ugi zakat, semanten ugi jihad. Niku mesti wonten perangane umat Islam ingkang kelentu, sing kleru nalika nindakake syariat kala wau. Wonten sing niate apik nindakake salat ning salate mboten leres, mboten jumbuh, mboten cocok kalih praktek salat ingkang sampun nate dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Nabi dawuh, "Sallu tindakno salat sira kabeh kama kaya dene raaitu muni usolli." Kaya dene sira kabeh weruh anggonku salat. Maknanipun menapa? Maknanipun salat kita sedaya kudu cocok, kudu jumbuh kalih salatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi jihad. Jihad kita sedaya kudu cocok, kudu jumbuh kalian Al-Quran, jumbuh lan cocok kali hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan jumbuh kalian praktek jihad ingkang sampun nate dipun tindakaken dening para sahabat, para tabiin, para ulama ussalaf. Nek mboten ngoten niku mangke kathah perangane umat Islam ingkang gejlomprong, kelentu, kleru, salah gede nalika nindakake syariat ning mboten ada dasar ngelmu, mboten ada dasar dalil, mboten ada dasar praktek syariat ingkang sampun dipun tindakaken dening para ulama salaf. Terus kedadosane pripun? Kedadosane nggih medal bocah-bocah sing enom, sing semangate gede, nggih, ananging mboten disarengi kalian ngelmu ingkang lurus, ngelmu ingkang kapendet saking Al-Quran lan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus piyambake pun diucu-ucui nggih, digelembui dening duat ila abwa bi jahannam, dening para dai, para kiai sing ajak-ajak tumuju menyang jurang neraka. Lho napa enten kok kiai ajak-ajak tumuju jurang neraka enten? Napa enten ustaz kok ajak-ajak tumuju jurang neraka wonten? Ning mboten kanthi secara langsung, ayo dom mlebu neraka cah mboten enten. Piyambakipun napa mbeta syubhat, mbeta piwucal sing ketingale becik, ketingale niku jihad, ning janjane niku jihad ingkang nalisir saking syariat Islam. Liripun das pundi? Lele rene cah, tak kandhani cah. Saiki aku tak maca ayat Al-Qur'an, kowe do rungokno gatekno kanthi becik. Sebab Allah Ta'ala dawuh, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Menawa Al-Qur'an diwacaake padha menengo, padha mingkemo lan padha gatekno kanthi becik. Saiki aku kepengin maca ayat Al-Qur'an, ngoten ngendikane Pak Ustaz. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah, dheweke kelebu golongane wong-wong sing kafir. Saiki aku tak takon Indonesia iki nindakake hukum Allah apa ora cah? Nek ana wong nyolong diketok tangane apa ora cah? Bocah-bocah ada diwangsuli. Mboten nek ngono negarane awake dhewe iki negara sing kafir apa negara Islam? Negara kafir. Ya wis nek negara kafir ayo diremuk bareng-bareng. Ayo awake dhewe padha nindakake jihad. Perang marang penguasa ana ing negara kene, pamarentah ana ing negara. Lah niki sing diarani jihad sing nalisir. Modale ming sangu terjemahan ayat, semangat sing gedhe, nom-noman niku kathah sing diapusi digelembuki. Rumangsane niku nindakake jihad, perang sabilillah, ning janjane niku jihad sing nalisir, sing diwastani, sing diarani jahat. Niku senes jihad ananging jahat. Mila kita sedaya ketah mangertosi maknane pun jihad niku kados pripun, rambu-rambu jihad niku sing piye? Nggih, terus jinis jihad niku enten pinten? Nggih. Sebab enten pirangane tiyang niku matur ngendika jihad ki hukume wajib nek awake dhewe ming tengak-tenguk ngombang-ombe ngojang ngaji. Kuwi jenenge urung nindakake jihad. Jihad ki ya perang toh pati. Totoan nyawa mbelok agamane Allah Subhanahu wa taala. Nek ming ngangsu kawruh wae pendak setu apa ya? Diarani jihad nek kaya ngono kuwi. Ngombang-ombe jagjog imbah-imbuh ngene. Ora mitayani babar blas. Lan iki pamanggihipun perangane menungso ingkang tebih saking al-manhaj manhaj ahli sunnati wal jamaah. Mila para ulama antawisipun Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wonten salebetipun kitab Madarijus Salikin niku paring katerangan bilih jihad niku mboten namung dipun wastani perang bacok-bacokan bedil-bedilan mboten. Kelebu kita sedaya ngangsu kawruh ngaten iki. Ngaji maca Quran angen-angen sak maknane, maca hadis angen-angen sak maknane, maca kitab gundul angen-angen sak maknane. Jumbuh kalian praktek syariat sing pun ditindakake dening para ulama salaf niku ugi dipun wastani jihad. Jadi jihad niku mboten ming bacok-bacokan. Lah negarane awake dhewe aman mboten enten peperangan kok awake dhewe arep jihad. Nggih ngunekke long, ngunekke mercon ten bundi-bundi terus ngaku jihad menika kelentu. Nggih. Mila kita sedaya kedah nyinaoni kanthi becik. Wonten salebetipun kitab Madarijus Salikin Imam Ibnu Qayyim ngendika dawuh ngeten iki. Mila Allah Subhanahu wa taala nate maringi dawuh dumanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten salebetipun surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi nalika Kanjeng Nabi tasih lenggah wonten Mekah. Kanjeng Nabi lenggah wonten Mekah. Sak dangunipun Nabi lenggah wonten Mekah niku dereng nate wonten kedadosan perang dereng wonten. Dados sak dangunipun Kanjeng Nabi dakwah wonten Mekah niku isine mung ngangsu kawruh terus. Ngaji terus. Maos ayat Al-Qur'an terus. Nggih. Maringi piwucal babakan hadis terus. Mboten enten perang sak dangune Kanjeng Nabi lenggah wonten Mekah. Ning wonten surat Al-Furqan. Niki surat niki mandhap nalika Nabi wonten Mekah. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumanteng Kanjeng Nabi, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Muhammad, tindakno jihad marang wong-wong kafir iku mau kanthi jihad sing gedhe. Jihad ingkang agung, jihad ingkang pinunjul. Jihad yang mulia dan sangat agung. Niku Nabi didawi dening Allah nalika Nabi lenggah wonten Mekah. Ning kasunyatanipun sadangunipun wonten Mekah, Nabi niku dereng nate perang. Napa artine Nabi mboten nindakake dawuhipun Allah? Nai panjenengan matur, "Hooh, Nabi ora nindakake dawuh Allah." Berarti panjenengan sampun nuduh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianat dumateng Allah. Mboten mungkin Nabi kok khianat. Nggih sebab nalika kita sedaya tasih lenggah wonten bangku TPA, nggih nek TPA-ne duwe bangku. Niku antawisipun sifate para rasul niku kan amanah, fatonah, nggih. Fatonah niku maknanipun lantip ana ing pamawas lebda ing pitutur nek amanah niku nggih kena dipercaya sedanten dawuhipun Allah mesti ditindakake Kanjeng Nabi. Monggo Allah ndawuhi Nabi nalika lenggah wonten Mekah supados Nabi nindakake jihad sing agung dumateng tiang-tiang kafir Quraisy. Ning Nabi mboten perang. berarti wonten jenis jinisi jihad sakliyane perang. Jihad napa niku? Nggih menika jihad ngangsu kawruh. Jihad ngangsu kawruh agami. Jihad pengajian. Jihad maca Quran angen-angen sak maknane, maca hadis angen-angen sak maknane. Niku kawastanan jihad. Lajeng Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah paring pangandikan ugi wali hadza kana al-jihadu nau'aini. Mula saka kuwi sing diarani jihad kuwi ana loro jenise. Jinising jihad wonten kalih. Nggih. Ingkang sepindah jihadun bisaifi wassinan, jihad kanthi nggunakake pedhang. Nggih, kanthi nggunakake gaman. Nggih. Kanthi nggunakake napa niku jenenge? Gaman niku macam-macam. Wonten panah, tombak, pedhang, napa mleh nggih. Gelati lan sak piturutipun. Nek cara sak niki bedhil lan sak piturutipun. Wa hadza al-musyariku fihi katsirun, ngendikane Imam Ibnu Qayyim, wong sing melu, wong sing kena nderek jihad nggunakake gaman iki cacahe akeh. Maknane pun kathah umat Islam sing iso nindakake jihad nggunakake pedang, nggunakake gaman. Nggih, gaman niku maneka warna, nggih kayu, nggih balok, pentungan. Bapate pacul, pecok lan sak pituritipun ku ambeh gaman digunakake kanggo perang saged. Dados peserta jihad nggunakake gaman niku kathah akeh ngoten lho nggih. Kayak awake dhewe niku jaman tesih SD upama nggih. Desane awake dhewe niku dikruyuk wong-wong kafir niku cah cilik-cilik iso mataki watu mboten. Saged. Ya mbake pun kena dijak perang sabil. Aku ora iso perang, iso mbalang watu, iso mangkat. Nek ampun dikepung ngoten niku pun wajib. Nggih. Iso ngebuke bongkok, iso mangkat. Duwe arit, duwe mangkat. Dados jihad nganggo gaman iki sembarang menungso niku saged nindakake. Nek pun kepepet, nggih. Ingkang angka kalih. Jihadun bil hujjati wal Qur'ani wal bayan. Jihad jinis jihad ingkang angka kalih menika jihad kanthi nggunakake Al-Qur'an, kanthi nggunakake hujjah dalil, kanthi nggunakake bayan, penjelasan. Nggih, dipun jlentrehake iki syariat Islam. Iki tauhid, iki syirik, iki bid'ah, iki sunnah. Iki salat sing cocok jumbuh karo salate Kanjeng Nabi. Gunake dalil. Iku jihad ugi, jihad sing angka kalih. Wa hadza jihadul khassah li atba'ir rusul. Jihad angka kalih niki jihad khusus ingkang saged dipun tindakaken dening para pendereke rasul saking kalanganipun para ulama, para pengudi ilmu, tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Nggih. Wonten wong guwagah gedhe dhuwur pideksa. Nggih, metekol guwatot. Niku nek kon gelut ngoten dibut wong loro nggih menang. Ning dheweke maca Quran ora iso. Nek enten wong ajak-ajak tumuju marang neraka jahanam. Nggih, dai-dai sing sesat niku. Niku wong sing guwagah gedhe dhuwur guwatot metekol saged mboten mangsuli. Mboten saged. Sing saged mangsuli menika namung para ulama. Sing saged mangsuli menika para pengudi ilmu, para penuntut ilmu, tulabul ilmi. Iku jihad khusus sing ditindakake dening para nabi lan rasul lan para ulama lan para penuntut ilmu. Nek mboten menuntut ilmu, mboten iso nindakake jihad sing angka kalih niki. Lajeng Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dawuh malih, wa hadza afdhalul jihadaini. Jihad sing angka loro iki luweh becik, luweh utama, luweh gedhe ganjarane tinimbang jihad sing nomor siji. Jihad sing nomor setunggal jihad nggunakake gaman, jihad nomor loro jihad nggunakake ngelmu syariat. Nggunakake dalil Al-Qur'an, nggunakake dalil-dalil hadis Nabi. Nek enten napa ustad nggih, dukun janjane, dukun ning ngaku dadi ustad nganggo surban putih, nganggo klambi putih, nganggo sarung putih, untune ya putih. Terus dheweke ngaku-ngaku dadi ustad dodolan jimat, niku sing saged ngerampungi dukun iki para pengudi ilmu. Para ulama, para kiai, para ustad. Sebab ya mbakipun anggadhahi ilmu. Iso nerangke, saged njlentrehaken, "Oh, iki dudu ustad, iki dukun iki." senadyan rupane kaya ustad, ning dheweke dodolan jimat. Nggih. Ning dheweke ngajarake barang-barang kesyirikan lan sak piturutipun. Dalile iki hadis. Nggih, ayate iki. Hadise iki dipun waosaken. Fatwane para ulama ini maca kitab gundul saged. Nggih. Niku dipun wastani jihad ugi. Dados jihad ten zaman sak menika mboten melulu mboten namung rupa perang tok til. Negara Indonesia niki negara sing aman mboten wonten peperangan kok. Ha terus berarti umat Islam dosa wong jihad ki hukume wajib. Umat Islam saged nindakake jihad ingkang angka kalih jihad sanesipun menika jihad rupa ngudi ngelmu. Nggih menuntut ilmu. Menika dalil saking Al-Qur'an. Dalilipun saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nate paring dawuh innal ulamaa warasatul anbiya. Inna saktenane al ulama para ulama iku warasatul anbiya pinangka ahli warise para nabi. Wa innal anbiya lan tenane para nabi iku lam yuwarisu dinaron ora nate marisake mboten nate ninggalake warisan rupa dinar wala dirhama lan para nabi mboten nate ninggalake warisan rupa dirham rupa duit mboten bondo donya mboten nabi mboten nate maringi warisan rupa duit bondo donya emas picis raja brana mboten. Wa innama warathul ilma ananging para nabi lan rasul niku maringi warisan arupa ngelmu. Saniki kula badhe taken niki. Kinten-kinten ngelmu sing diwariske para nabi niku ngelmu napa? Napa para nabi niku ninggali ngelmu matematika? Mboten. Napa para nabi niku ninggali ngelmu basa Inggris? Mboten. Napa para nabi ninggali ngelmu rupa ngelmu kimia biologi? Mboten. Ning ngelmu sing diwariske dening para nabi lan rasul menika ngelmu babagan syariat. Babagan ayat, babagan hadis. Nggih. Niku pinangka dalil bilih para ulama niku pinangka ahli warisipun nabi lan nabi niku namung maringi warisan rupa ngelmu. Wonten hadisane sipun Nabi dawuh man sapa wonge kharaja sing metu saka ngomae litalabil ilmi kanggo ngudi ngelmu kanggo ngangsu kawruh agami fahuwa mongko dheweke iku fi sabilillah kaya dene wong perang sabil hatta yarji'a nganti dheweke mulih nang omae. Dados Nabi dawuh sapa wonge metu ka ngomah ngaji iku kaya dene wong perang sabil. Pengendikane Kanjeng Nabi dalil niku nggih. Terus fatwanipun para ulama ugi kathah antawisipun wau pengendikane Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampun kawula aturaken ulama ten jaman sakniki antawisipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mugi-mugi Allah tansah paring kerahmatan dumateng piyambakipun niku ulama besar saking kerajaan Saudi Arabia saking tlatah Qasim. Nggih piyambakipun ulama ahli tafsir nyerat kitab tafsir ingkang kondang misuwur judulipun Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan utawi ingkang langkung misuwur kanthi judul Tafsir As-Sa'di sebab ditulis dening Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wonten salebetipun kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngendika wa min a'dhamil jihad lan kelebu jihad sing paling gedhe kelebu jihad ingkang paling agung suluku turukit ta'allumi wa ta'lim. Piyantun menika melampah wonten sak nginggilipun dalan. Suluku turukit ta'allumi wa ta'lim. Kangge ngangsu kawruh. Kangge ngaji. Wa ta'lim lan kangge maringi piwucal agami Islam. Dadi kelebu jihad sing paling gedhe nek eneng menungso melaku. Niate ajeng ngaji utawa niate ajeng mulang ngaji ngaturaken piwucal agami Islam. Fa innahu man istaghala bidzalik sapa wonge sing gawehane ngaji lan ngajari ngaji liman sohat niyatuhu dibarengi kanthi niat ingkang lurus, ingkang ikhlas, ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, la yuwazinuhu amalun minal a'mal. Niku tumindak ngaji karo ngajari ngaji niku wau mboten saged dipun tandingi dening amal menapa kemawon. Amal nopo mawon mboten saged nandingi wong sing ngaji lan ngajari ngaji nalika dheweke ikhlas ngarep-arep ridhanipun Allah. Lima fihi min ihya'il ilmi waddin, sebab wong ngaji lan ngajari ngaji iku dheweke ateges nguri-uri ngelmu lan nguri-uri ajaran agama. Wa da'wati ilal khair, lan wong ngaji ku ajak-ajak menungso tumuju marang kebajikan. Wa nahyi 'anil syarr, lan ngawisi menungso, melarang manusia saking tumindak-tumindak ingkang Allah. Ini kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Oh, jodoh ini tidak keiku. Ini ku mapani antum-antum dengan pengajian. Wal khairil kathiril ladhi la yastagni anhul ibad, lan kesainan sanesipun ingkang dipun betahakan dening sedaya menungso lan jin. Nggih, enten wong ajeng lalu pun gantung diri ten ngomah niku mbok. Ngapunten mbok, nek kakean utang apa mergo lockdown. Nglalu pun dijiret gulune pun mancing enten nggen kursi, kantun finishing niku. Finishinge wong gantung niku napa ta? Nggih, mancal kita. Nek pun dipancal kursine ambruk nggih dheweke genteyong. Genteyong napa gandul niku. Niku pun dijiret gulune nganggo jarik, nggih. Kira-kira jarik ya batik niku. Napa lurik nggih ta. Pun kantun finishing tok karek mancal ngoten ning dheweke krungu tanggane nyetel pengajian ning dudungan Sukawruh niki nggih pengajian Pak Ustadz niku ngendika wong urip ki ora kena cupet atine kudu jembar dadane ngarep-arep rahmati Allah aja nganti ngelalu nggih nek gara-gara ditinggal bojone rabi meneh sapa ngerti sesuk anakku saka bojo nomor loro iki dadi ulama dadi kiai. Sapa ngerti anakku saka bojo nomor loro iki sesuk dadi jalaran anggonku mlebu swarga. Dadi mboten cupet ati. Ora kena wala taqnatu mir rahmatillah. Aja nganti pedhot saka ngarep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki wong gantung ra sida jirit, jirite dicopot. Medun mboten sida gantung. Nyelametke wong pira niku? Entem nom-noman niku wau, diapusi karo dai-dai sing sesat niku wau. Le, wis yakin negara iki kafir, sampun yakin. Tak sangoni bom mangkat. Mangkatan budi neng masjid, coba kita ngebom kok neng masjid kira. Apa rabeng niku? Neng nalika tole cilik niki bocah cilik niku dituturi anggon munin tak ke jihad wi keliru. Jihad miturut syariat iku kudu ditindakake bebarengan karo pamarentah. Pamarentah sing muslim. Senadyan pemerintah jahat neng awake dhewe kudu sabar. Jihad kuwi kudu njaluk izin palilah saka wong tuwa loro. Jihad kuwi kudu njaluk izin palilah saka wong sing kuwi duwe utang marang dheweke. Niku aturan syariat ngoten niku. Nek pemerintah mboten maringi izin, pemerintah Islam nggih, angka kalih tiyang sepuh mboten maringi izin, angka telu wong sing ngutangi awake dhewe mboten maringi izin, awake dhewe haram niku mangkat jihad niku mboten kena. Niku jihad sing tenanan nggih. Napa malah jihate ming jahat kalau mau ngebom mereka mriki sing dibomi niku malah umat Islam. Nggih. Malah papan-papan kesirikan mboten ate dibom. Berarti kena ngebom papan kesirikan, kena ning sing ngebom pemerintah dudu awake dhewe. Awake dhewe rakyat jelata mboten pareng gitu. Mboten pareng. Niku pemerintah nggih mboten pareng langsung ngebom mboten pareng. Piyambakipun kedah menehi peringatan langkung rumiyin. Intinipun jihad miturut syariat Islam niku kedah di bawah komando penguasa, instruksi penguasa. Kedah nyuwun izin saking pamarentah, nyuwun izin kalih bapak simbok, nyuwun izin kalih menungso sing ngutangi awake dhewe. Pak, kula ajeng mangkat jihad. Lah kok njuk pamit aku? Lah kula iki duwe utang ro sampean 10 juta. Kune aku mangkat jihad tenan mati kan utangmu ra sing nyaur. Ya wis ora entuk, ora entuk jihad sih. Nek utangmu lunas lagi mangkat to. Lah niku ora kena nekat mangkat nggih gitu. Niku aturan Islam ngoten niku. Nggih, aturan jihad ugi niku mboten pareng rusak tandur-tanduran. Mboten pareng mateni wong wadon, mboten pareng mateni wong ingkang sampun sepuh, lan bocah-bocah cilik sing dereng akil balik. Lho niku jihad Islam sing tak tenane ngoten niku. Ning jenengan tiliki teroris niku. Dheweke niku malah mboten mateni wong lanang tok. Piyai sepuh bunuh. Wonten simbok-simbok ora ngerti apa-apa bunuh. Cah cilik-cilik ora ngerti apa-apa dibunuh. Niku senes jihad. Jihad niku wonten aturane, mboten ngawur. Nggih. Bela agama li'i'la'i kalimatillah kangge bela kalimatipun Allah menika wonten aturanipun wonten saklebetipun syariat Islam. Mila para ulama niku nyerat kitab fikih niku diwiwiti saking kitab Thaharah langkung rumiyin. Supaya cah-cah enom niku padha ngaji. Carane sesusi piye, carane cawek piye, carane peper piye, carane katokan piye. Lah iki kitab Thaharah dereng maca wis pengen jihad. Paribasane cawek we urung bener kok wis pengen jihad. Nggih katokan we urung bener kok isih kepengin jihad. Mila jihad niku mapane wonten mburi dhewe. Nggih, kitab Thaharah langkung rumiyin, ngaji langkung rumiyin sing becik. Nggih. Maos Al-Quran, maos hadis, maos fatwanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah supados jihad kalau saged dipun tindakaken kanthi sae. Lho nek awake dhewe ngaji kapan le arep jihad? Lho ngaji niku pinangka jihad. Dalilipun sampun kita aturaken wau wonten ayat wonten hadis pangendikanipun para ulama. Nggih, dados mas-mas, mbak-mbak remaja putri sing tesih nom-nom niku sing semangate nggih menggelora nggih getih nom darah muda niku biasane gampang disumet kei bensin sithik mubal kei bensin sithik mubal niku ampun gerada gruduk ampun gerasa gerusu ngaji langkung rumiyin ingkang sae wonten ngarsanipun guru ahli sunnati wal jamaah supados praktek syariat ingkang kita tindakaken menika saged jumbuh cocok kalian dalil jumbuh cocok kalih praktek syariat ingkang dipun amalaken dening Kanjeng Nabi lan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. As-su'alu tsani pitakenan ingkang angka kalih, ma huwal wala'u? Apa to kang den arani al wala'? Wala' niku basa Indonesia nipun loyalitas. Nek kula saged matur niku mbolo niku mau. Dadi umat Islam ya kudu mbolone karo wong Islam. Nggih gabunge niku karo sami-sami umat Islam. Ora kok dadi wong Islam mboten bangga dadi wong Islam. Dadi wong Islam malah nindakake syariate tiang-tiang kafir niku wong sing mboten anggadai alwala. Mboten mbolo karo padha-padha umat Islam. Umat Islam mboten nindakake syariat. Umat Islam ki nek dandan nek carane kelamben kepiye niku kudu dipun napa nggih tingali kanthi sae dipun amalaken. Umat Islam nek nyandang nganggo sandangan ki ngene. Lah sakniki cacah enom umat Islam kleru. Nganggo sandangane wong Islam niku isin, Mak. Sandangane wong Islam niku pripun nggih sing longgar nggih. Lajeng wernine niku mboten mencolok. Nggih. Menutup aurat, mboten ketat, mboten metet niku. Mboten digawe bolong-bolong. Malah sakniki umat Islam mboten seneng nyandang cara Islam. Ning malah melu-melu sandangane wong kafir. Nganggo gamis wis apik-apik dibelek. Ngisor ngetek tekan bangkekan iki dibelek. Dadi mlaku niku pupune ketok nak udzubillah min dzalik. Nganggo gamis iki nggen mburi niki dibolok. Mula sing diarani sundel bolong niku jaman sakniki mboten namung lelembut. Menungso sing sundel bolong niku nggih enten. Nggih, mbak-mbak niku naudzubillah min dzalik. Wes aurate apik-apik ditutup kok dadak dibolong ngono. Nganggo katok jin nggih di katok niku jane wutuh malah didadel duel niku, disuweki. Nggih, naudzubillah min dzalik. Napa meleh? Kaose adine dinggo. Adine jek tekan nganggo kaose dinggo kakangne. Pun SMA nganggo kaos TK ting pecotot ra karu-karuan. Lah niku contoh tuladanipun tiang-tiang ingkang mboten gadahi alwala. Mboten loyal kalih sami-sami umat Islam. Al jawabu wangsulanipun alwala huwal hubbu wan nusratu. Kang den arani alwala iku alhubbu. Menika raos tresna dumateng kaum muslimin wan nusratu lan tansah ngewangi dumateng kaum muslimin. Awake dhewe niki perangane umat Islam ya kudu tresna marang wong Islam. Ora kok umat Islam tresnane karo wong kafir. Neng masjid wegah Bareng kok nyanyi ning gereja semrintil lah niku wong weng niku. Niku wong mboten duwe nggadahi loyalitas. Mboten anggadahi alwala. Nggih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wal mu'minuna lan wong-wong kang iman lanang, wal mu'minatu lan wong-wong kang iman wadon, ba'duhum awliya'u ba'din. Niku antarane siji lan sanesipun niku pinangka napa nggih penulung, wong sing maringi pitulungan. Jadi umat Islam niku antawisipun setunggal kalih sanesipun kedah long tinulung, kedah tresnanti nresnan, saling mencintai, saling asah, saling asuh, saling asih, welas asih dumateng sami-sami umat Islam. Ngoten niku kang dipunmaksudi alwala. Ora kok padha-padha karo wong Islam malah gething, ning malah tresnanti nresnan, melaku emprek-emprek, gandeng tangan kalih tiang-tiang kafir. Menika mboten leres. Menika ayat mapan wonten surat At-Taubah ayatipun 71. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, al mukminu wong iman lanang, lil mukmini marang wong iman lanang liyane, kal bunyani kaya dene wewangunan, seperti bangunan, ya suddu ba'duhu ba'dhon, nggih, ingkang antawisipun setunggal kalih sanesipun menika saling mengiatkan, saling menguatkan satu sama yang lain. Menika hadis sahih riwayat Muslim. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, wonten setunggal tindak tanduk sing boten sae, boten leres. Pinangka tondo, umat Islam niku sampun boten anggadai alwala malih. Lan niki kathah kita temai wonten negarine awake dhewe. Napa niku umat Islam nalika dinten riyayane wong kafir niku melu-melu merayakan hari rayane pun tiang-tiang kafir. Nggih, mboten pareng, Mas. Nalika dinten riyayane wong kafir awake dhewe nyandang kaya sandangane wong kafir mboten pareng. Niku ateges awake dhewe mboten anggadai alwala. Patokane napa to jane awake dhewe srawung rawang kafir iki? Nek karo wong ene wong kafir tiba iki ditulungi entuk apa ora? Nggih pareng. Enten wong kafir kelenger neng dalan ditulungi kena pareng, dipun keparengaken. Enten wong kafir utang butuh utangan nggih diparingi utangan nek duwe. Ha terus sing ora kena niku napa? Sing boten dipun keparengaken kados pengendikanipun Allah, lakum dinukum waliyadin. Kuwi nek arep nindakake agamamu ya tindakno dhewe. Aku ya tak nindakake agamaku dhewe. Kuwi nek duwe hari raya ya wis tindakno hari rayamu dhewe. Aku ya tak nindakake hari rayaku dhewe. Ngoten niku. Niku ingkang dipun wastani alwala. Nggih. Ning nek umat Islam kok ijik melu-melu syariate tiang-tiang kafir ateges piyambakipun sampun melanggar nalisir saking piwucal lakum dinukum waliyadin. Monggo awake dhewe mboten ngalangi enten wong kafir ajeng sembahyangan, monggo silahkan. Ning awake dhewe mboten sah melu-melu, alesane toleransi mboten leres. Toleransi mboten ngoten niku, Mas. Toleransi niku enten wong kafir numpak motor gejelungup ning kali ditulungi. Ora malah saya dijorokne dipathaki ben ben mati sisan, mboten pareng ngoten. Niku jenenge toleransi, Pak. Wonten setunggal kitab judulipun Nawadiruz Zahidin kula nate maos. Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri niku nate anggadai tangga teparu wong Yahudi. Wong Yahudi niku duwe omah, omah niku wonten sak ndure omahe Hasan Al-Basri. Sebab lemahe niku miring kadosen pegunungan ngene nggih. Lemahe miring niki dalemipun Hasan Al-Basri niki omahe wong Yahudi. Salah sawijining dinten si Yahudi niku dolan tenggene Hasan Al-Basri. Nggih dheweke matur Mas Hasan, omahe jenengan kok mambu ora patek wangi. Kok ngondo ora patek enak iki mambu apa? Ngendikane Hasan Al-Basri, "Lah kula nggih mboten ngerti. Kula pun kulino dadi pun mboten mambu napa-napa." Niki si Yahudi matur, "Kula nyuwun izin palilah badhe madosi. Janjane mambu sing ra enak iki asale saka ngendi?" Yahudi niku ngubengi omahe Hasan Al-Basri mboten kepanggih. Nalika nembe ngubengi niki garwane si Yahudi niki bojone wong Yahudi niku ten ngomah nembe nguwang peceren. Nggih, peso peceren, limbah rumah tangga. Perceraian ini ngerujuki omahe Hasan al-Basri. Wong Yahudi kaget. Ternyata iki sing marake mambu omahe. Malah perceraian ku ngerujuki omahe Mas Hasan al-Basri. Terus piyambake pun nyuwun pangapunten Mas Hasan, jenengan kok nggih mboten sanjang, mboten napa niki dawuh kalih kula, gek perceraian kula ngrujuki omahe jenengan, gek kula rumaos mboten kepenak. Gek perceraian niku pun ngrujuki omahe jenengan niku pun pinten dinten Hasan al-Basri ngendika perceraian niku sampun ngrujuk dangunipun kalih dosa taun. Ning kula dipun dawuhi dening syariat Islam supados sabar nalika diganggu dening tangga teparo. Pungkasanipun carios si Yahudi niki kepencut kalih akhlakipun Hasan al-Basri piyambakipun melebet wonten saklebetipun agami Islam. Lan niku ingkang dipun wastani serawung toleransi ingkang sae. Dengan tidak melanggar norma-norma agama. Wong dene ajaran agama nggih kajenge ditindakke wong kafir nindakke ajaran agamane dhewe, awake dhewe umat Islam nggih nindakke ajarane awake dhewe mboten sah perlu pekewuh-pekewuhan. Sebab nek pekewuh mengke dadi ngetutke piwucalipun Abu Thalib. Abu Thalib niku mboten kersa nampi Islam merga pekewuh. Nggih. Walaqad 'alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah. Tenane aku wis mangerteni agama sing diajarake dening Muhammad iku pinangka agama sing paling becik sing diparingake Allah marang manungsa. Laulal malamatu nek ora krana wedi dipoyoki, wala hidharu masabbatin nek ora krana wedi digrenengi, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal nompo syariat Islam kanthi lilo lan legowo. Ning krana Abu Thalib niki pekewuh, wedi ajrih nek digrenengi, wedi pekewuh nek dipoyoki, dheweke mboten purun nampi syariat agami Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kita pinangka umat Islam mboten sah pekewuh-pekewuh, nindakake syariat Islam tindake ngoten mawon. Nek diajak nindake syariat agama sanesipun mboten pareng. Nggih. Sebab niku maknanipun mencampur adukkan ajaran agami menika mboten dipun keparengaken. Allah Subhanahu wa taala dawuh wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja dicampur bawur barang sing bener marang barang sing ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. As-su'alu tsalits bitakinan ingkang angka 3. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum? Apa dikeparengake mbolo marang wong kafir lan tansah menehi pambiyantu marang wong kafir? Pambiyantu niki pambiyantu babagan agama nggih. Ya enten wong kafir hari raya awake dhewe melu sambatan ten mriku. Ya mboten pareng. Niku sing mboten dikeparengake. Nggih, membantu maringi pambiyantu babakan urusan agami menika mboten dipun keparengaken. Niku ajeng sembahyangan awake dhewe nukokke menyane, awake dhewe nukokke sesajene menika sedanten mboten dipun keparengaken. Al jawab la tajuzu walatul kuffari wa nusratuhum. Ora dikeparengake mbolo marang wong kafir lan menehi pambiyantu marang wong kafir. Nggih menika babakan perkawis agami. Qala Allahu taala Allah Subhanahu wa taala dawuh wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa man lan sapa wong yatawallahum sing mbola marang wong-wong kafir iku minkum saka kalangane sira kabeh fa innahu minhum mongko sing mbola iki kelebu golongane wong kafir. Dados loyalitas dumateng tiang kafir menika mboten dipun keparengaken. Loyalitas di dalam urusan agama. Nggih. Patokane niku wae lakum dinukum waliyadin. Menika surat Al-Maidah ayatipun 51. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh inna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh inna sa'tanani ala bani fulan, keluargane bani fulan, keluargane suku fulan, laisu bi awliya'i. iku ora kelebu waliku sebab dheweke sampun kafir sebab dheweke niku maringi utawi nyaosi maringi pambiyantu loyalitas di dalam urusan agama kalih tiang-tiang kafir. Menika hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mila para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik, kelebu tumindak ingkang nali sir saking piwucal alwala bolo dumateng sami-sami umat Islam, menawi wonten umat Islam nggadahi putri anak wedok dirabekke marang wong lanang sing kafir, naudzubillah min dzalik, menika mboten parem nggih, menika kelebu melanggar nali sir saking syariat ajaran agami Islam. Mboten pareng awake dhewe umat Islam duwe mantu wong kafir, mboten paham. Luwih becik duwe mantu wong Islam senadian mantune niku ra patek sugih. Senadian sing wong kafir niku sugih mblegedu. Mobile pating jenggarang. Nggih. Omahe nggih ongkang-ongkang pirang-pirang ning nek dheweke niku dudu wong Islam, kita sedaya haram ngrabekke anake awake dhewe marang tiyang kafir kala wau. Sebab kathah umat Islam ten jaman sakniki pun mboten gadahi patokan malih. Mboten gadahi loyalitas malih. Ical akidah alwala wal barok saking atine. Wis ora berduli wong Islam wong kafir kabeh padha wae, sing penting anak niku padha senenge dirabeke karo wong kafir ya wis ora apa-apa. Nah niku wong tuwa sing cilaka donya cilaka akhirat. Nyilakake awake dhewe, nyilakake anake, nyilakake tedak turune cuk mben. Nggih, naudzubillah min dzalik. Mila akidah Islam niki kedah tansah dipun sinaoni kanthi saestu, keimanan keislaman niki kedah tansah dipun gujengi saestu ampun diculke ming gara-gara bondo donya sing sedhithik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pitakenan salajengipun mahwal waliyu. Man huwal waliyu, sapa sing diarani wali iku? Al jawabu al waliyu huwal mu'minu taqi. Kang den arani wali iku wong iman sing takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, dalilipun Allah Subhanahu wa taala dawuh. Ala padha mangertia, inna aulia Allah, tenane para wali-waline Allah, la khaufun alaihim. Niku ora sah duwe rasa wedi, walahum yahzanun, lan ora diparingi rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya iku perangane wong-wong kang iman lan perangane wong-wong kang takwa. Surat Yunus ayatipun 22 ngantos 23. Nggih, niki ayat saged kita dadosaken pedoman patokan kagem gegujengan, kagem gegondelan nek sewayah-wayah wonten peranganipun menungsa sing ngaku dadi waliullah, ngaku dadi waline Allah, ning piyambakipun mboten iman. Piyambakipun mboten takwa. Takwa niku pripun? Nindakaken sedanten dawuhipun Allah, nebihi awisanipun Allah. Nek enten wali kok mboten nindakake dawuh Allah, mboten nindakake salat gangsal wekdal. Enten wali kok mboten nindakake dawe Allah, mboten sholat jamaah ten masjid, mboten jumatan. Enten wali kok mboten nebi awisanipun Allah, mboten gelem nutup aurat. Kok diarani wali? Niku jenenge wali ingkang palsu. Sebab sedanten para wali, niku alladzina amanu, perangane wong-wong kang iman, wa kanu yattaqulan, perangane wong-wong kang tansah takwa. Nggih. Enten wong edan ra tau kelamben. Mboten tahu sholat. Nggih, mboten tahu adus. Gaweane udut, kadang sok mendem barang. Kok diarani wali ketemu pirang perkara? Nggih. Wali kok ngendi wali ngoten niku? Nabi Muhammad niku ratuning para wali. Alasane dia telah tenggelam di dalam lautan cinta sehingga tidak sadarkan diri. Lah napa katresnane wali niku ngalahke katresnane Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku tenggelam dalam lautan cinta ning ya ora kaya ngono kuwi. Nggih. Ning ndi-ndi ngumbar aurat ning katok cekak rambuté gembel udut mendem lan sak pitna uzubillah min dzalik. Nggih. Mila umat Islam niku patokanipun Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali miturut Al-Qur'an menika tiang-tiang ingkang iman. Tiang-tiang ingkang tansah takwa nindakaken syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila mboten leres nek dikandhake iki tingkatane syariat. Iji salat nek wis mundhak engko makrifat wis mulai ninggalke syariat. Nek wis hakikat syariat wis ora kanggo. Niku ajarane sinten? Nabi niku pun mencapai hakikat. Ning nabi niku nek nindakake salat ngantos sukunipun abuh-abuh. Nek sedekah niku ngantos ditelaske bondo ten omah ning. Sedekahke kabeh. Kados dene angin. Wut ngoten niku. Mboten enten iman-imane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nate Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi didugani pengemis wadon. Enten piantun sepuh nggih kalih putrane kalih niku ngemis ten daleme Kanjeng Nabi. Sing medal niku Aisyah. Aisyah niku mboten nggadahi napa-napa ten dalemipun niku daleme Kanjeng Nabi. Kejaba namung kurma telung iji, 3 butir kurma. Niku diparingke kalih pengemis kala wau. Sing setunggal diparingke anake, setunggal paringke anake, sing setunggal digegem kalih ibuke. Nggih cah loro niku pun do maem kurma siji warek mboten kira-kira. Wong nek ngelih no, dipakani kurma siji warek mboten. Awake dhewe men poso lagi setengah dino, kurma setengah kilo rong warek. Nggih mboten. Niki akhire kurma sing siji dicekel niku dicuwil diparingke anake melih. Aisyah pun mboten duwe napa-napa. Niku Kanjeng Nabi. Sedekah jalan terus, salat jalan terus, poso jalan terus. Ngoten niku para wali. Nek enten wali kok mboten nate salat jamaah, mboten nate Jumatan, ngumbar aurat lan sak pituripun niku sanes wali. Nggih sanes wali miturut Al-Qur'an. Mbuh wali miturut sapa mbuh? Ning nek miturut Al-Qur'an niku mboten diarani wali. Mula ampun gampang-gampang mitadosi menungso niku wali nalika dheweke niku nalisir saking ketakwaan. Nggih wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innama waliyallah wa salihul mu'minin. Tenane wali-wali Allah lan wong-wong kang iman. Dados wali-wali Allah menika peranganipun titahi Allah ingkang anggadai keimanan inggil, anggadai derajat ketakwaan ingkang inggil. Ajrih nalika piyambakipun niku nerak syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Menika kekasihipun Allah, abdi ingkang kinasih ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala niku nate maringi pangandikan menawa sira weruh ana wong mlaku ana sak dhuwure banyu utawa mabur sak dhuwure awang-awang kumitir deloken amalane nalika amalane nalisir saka syariat Islam dheweke wali setan nalika amalane jumbuh cocok kalih syariat Islam dheweke ku wali waliullah dados patokan wali mboten wali menika kedah dipun wangsulaken dumateng Al-Qur'an dumateng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene jarene-jarene menungsa niku mboten sah diugemi nek jarene menungsa niku. Kila wa qala jarene kae wali, jarene kae. Wali kok udutan. Wali kok mendeman. Wali kok malesan mboten nate nindakake salat jamaah sampun tartamtu menika sanes waliullah miturut Al-Qur'an, miturut Nabi, miturut para sahabat, miturut para ulama. As-salafus saleh. Mbok menawi mekaten para jamaah lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat wonten lepatipun atur nggih munamune pangandikan ingkang kirang meranani penggalih kula nyuwun pangapunten lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Umi Syamsia di Pacitan, bagaimana cara mengendalikan hati? Iman selalu naik turun, padahal saya berusaha melawan hawa nafsu dan memaksakan untuk selalu ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dan doa meminta keistiqomahan selalu saya panjatkan, tetapi diri ini masih sering futur. Gih menawi keimanan naik turun niku perkawis ingkang lumrah. Iman niku kadang kala munggah, kadang kala medun. Menika perkawis ingkang lumrah. keimanan ingkang tansah munggah terus niku keimananipun para nabi. Ning nek menungsa lumrah niku kadang kala munggah, kadang kala medun menika setunggal perkawis ingkang lumrah. Ning sing lumrah niku ampun terus disepelekke. Oh, dadi nek pas aku medun ya tak medun terus wae, mboten ngene. Niki sing dipun tindakaken sampun sae. Nah niku keimananipun medun mandhap nggih piyambakipun donga supados dipun paringi istiqomah. Nalika keimananipun mandhap ya mbakipun memaksakan diri meksaraga ngeker babahan hawa sanga niku ngendikane simbah-simbah ngoten niku. Babahan hawa sanga hawa nafsu yang keluar dari lubang-lubang di dalam tubuh kita. Niku dipun keker, dipun tahan, dipun kendalikan kanthi sae. Nggih. Nek pun donga pun memaksa diri pun meksa jiwa lan raga sampun sing angka 3 niki kedah golek kanca serawung sing soleh ugi. Ngendikane para winasis wong kang soleh kumpulana. Nggih, Nabi Musa kemawon nek piyambakan mboten kuat. Mila saking menika Kanjeng Nabi Musa nyuwun diparingi rewang kanca sahabat. Nggih. Lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi Nabi Harun. Dados kita sedaya kedah makempal sosialisasi. Grapyak semanak kalih sami-sami umat Islam utaminipun ingkang soleh lan salehah. Nggih, sebab nek duwe kanca wong saleh niku nalika lali dielingke. Nalika tumindak maksiat dielingke. Nalika lari ngaji diampiri. Nggih. Dados ingkang dipun tindakaken dening Umi Samsia menika sampun leres nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngantos kapan kula donga? Ngantos puputing yuswa. Ngantos telas jatah umur sing diparingi Allah Subhanahu wa taala marang awake dhewe. Meksa jiwa lan raga nindakake amal ibadah, nalika awake dhewe males nindakake amal sunnah, alah kan gur sunnah. Niku dipaksa, mbok menawa amal sunnah iki dadi jalaran aku sesuk mlebu swarga. Cetil dipaksa sedekah wis ben iki tak paksa jane aku ya imane tak sedekahke. Ping pisan ping pindu, ping tiga ping sekawan mengke suwe-suwe dadi mboten iman melih sinau. Sinau meksa jiwa, meksa raga nindakake amal ibadah. Nggih sing maune males kula riyen nate maca buku ngeten iki nek pun 15 menit pun ngantuk. Niku pun mesti. Kula dhewe nggih gumun kali awak kula niku. Nek maca liyane ra ngantuk, nek maca buku agama niku 15 menit mesti pun ngantuk. Tapi anggere kula ngantuk kula bajongi raine iki wis ben melek maca melek ngantuk bajongi melek. Suwe-suwe sing rada kuat iku. Waune gangsal 15 menit. Nggih dipeksa jiwa raga niku mundhak dados 30 menit, dados setunggal jam lan sak piturutipun. Sing paling penting golek kanca niku wae. Nek awake dhewe manembah marang Allah, sampun nyuwun donga dumateng Allah. Ning kancane marang wong-wong sing males nggih mesti ketularan males. Nggih, mesti ketularan males. Ingkang salajengipun nebi daharan-daharan ingkang haram. Nggih. Panganan omben-omben sing haram niku marake awake dhewe dadi males. Dados kedah dahar-dahar ingkang halal lan thayyiban mubarakan, sing halal, sing suci, sing berkah. Sing halal. Nggih. Sebab kathah dipun sebat dening para ulama enten wong niku ndonga ndremimil. Nalika piyambakipun nembe safar rambuté kebak lebu ikhlas karena Allah, mboten badhe diijabah dening Allah. Sebab pangane haram. Umben-umbene haram, mangan bondo-bondo sing mboten halal. Nggih, dados bondo kedah dipun resiki, dipun zakati, nahi sampun dumugi nisab, nggih, sedekahke lan sak piturutipun lan sing didahar mlebu wonten kene. Tutuk niki kedah bondo-bondo ingkang sae. Wallahu taala alam. Pripun niki? Hukum saum tapi wekdal siang kenging gangguan sing boten sengaja nggih menika lantaran ngampet utawi nahan BAB terus medal air mani. Saumipun batal mboten nggih mboten, Mak. Nggih medal toya mani kanthi mboten dipun sengaja menika mboten batalaken siam. Siamipun dipun lajengaken terus. Wallahu taala alam. Bolehkah merutinkan sholat taubat 2 rakaat pada saat sepertiga malam terakhir? Kula piyambak sampun nate dipun takeni wonten mriki. dereng nate mangertosi dalil babakan pensyariatan salat taubat. Nggih tobat niku nggih mertobat mawon dumateng Allah Subhanahu wa taala, nek ngersake nindakaken salat saged. Salat niku kathah, salat qobliyah, salat ba'diyah, nggih. Salat tahiyatul masjid, salat witir, salat tahajud kathah. Mungkin nek tesih kurang, wah kujik rusak, jik bergenggeng, saged nindakake salat sunnah mutlak. Salat sunnah sak kemengi, sak oke-oke terserah kalih rakaat salam terus. Ning salat khusus ingkang dipun wastani salat taubat kula piyambak dereng mangertosi dalilipun wallahu taala a'lam bissawab. Saya hamba Allah di Sulawesi Selatan, apakah kita boleh taat kepada pemimpin pemerintah yang menerapkan new normal yang membolehkan salat berjamaah di masjid di saat kasus virus corona makin meninggi? Niki instruksi saking pamarentah niki mboten mutlak, mboten umum nggih. Pamarentah niku ndawuhi namung wonten telatah-telatah daerah-daerah sing zonanipun ijo utawi telatah sing mboten wonten penyebaran virus ten mriku sepindah. Angka kalih masjid sing dikeparengake buka nindakaken salat jamaah, salat Jumat niku namung masjid-masjid ingkang sampun anggadai surat izin resmi saking gugus tugas kecamatan utawi saking Pak Camat. Nah, mboten ngantongi surat niki, niki ateges mboten jumbuh, mboten cocok kalih instruksinipun pamarintah. Ingkang angga tiga sedanten masjid ingkang buka masjidipun kangge pangibadahan, nyulatipun kedah wonten kedah renggang wonten jarak setunggal utawi kalih meter, nggih. Okay. Angka sekawan piantun sepuh lan lari-lari arit mboten pareng ten masjid. Angka gangsal piantun ingkang anggadai gerah napa pilek napa watuk menika ugi mboten pareng. Dados ingkang dipun kepareng akan buka niku namung telatah-telatah sing mboten wonten penyebaran virus ten mriku. Niku sing kedah dipun fahami. Saklajengipun para ulama lajnah da'imah, para ulama lajnah da'imah lan ulama sanesipun antawisipun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Saleh Al-Utsaimin niku sampun maringi fatwa. Senadyan sampun new normal, niku nek wonten umat Islam sing rumangsa khawatir, sumelang, kuatos, jojo ge aku ketularan, ojojo ge aku nulari wong liya. Piyambakipun tasih dipun keparengaken salat wonten dalem. Udzur tasih wonten. Sebab napa perubahan fatwa niku kedah dipun sarangi kalih wontenipun perubahan fakta hukum ten lapangan. Nah niku kasunyatane virus corona makin meninggi. Lah nek dhek iki sing dereng tinggi awake dhewe parang salat ten dalem nek sakniki saya tinggi nggih tasih dipun keparengaken salat wonten dalem. Ngoten niku. Kasunyatanipun kula medal niku tesih dicegati dening polisi niku kula medal tesih dicegati dening polisi wonten patroli sak pituritipun nedahaken bilih virus niku dereng ical wallahu taala alam. Apa benar kita disuruh lemah lembut kepada sesama muslim, bersikap keras kepada orang kafir? Bagaimana penjabarannya di situasi umat sekarang? Seperti apa sikap kita pada orang yang terpengaruh oleh faham liberal, sufi, dan lain-lain? Meniki pitakenanipun kok ngladrah tembuti-punti gitu. Nggih kados kula aturaken, patokanipun menika lakum dinukum waliyadin, tegas keras. Nek dijak nindakake syariat agama Islam ya ora kena. Niku nalisir saking syariat Islam, nalisir saking hukum negara. Mosok ajaran ajung dicampur bawur. Terus sikap kita nggih dumateng tiang-tiang ingkang anggadai pemikiran liberal. Liberal niku paham ingkang rusak para jamaah. Liberal niku rusake pripun? Lah wong tu mindak zina niku nek padha senenge kena mboten haram. Niku pemikiran liberal. Nggih nikah benten akidahe nggih dipun keparengaken niku liberal. Liberal niku pengen ngilangi, pengen mbredeli ajaran agami Islam. Mboten parang. Sikapipun nggih mboten kanca karo wong ngoten niku. Ampun tenguk-tenguk lungguh-lungguh. Bebarengan wong sing ngoten niku bahaya niku saged nular niku mengke. Nggih, wong kang saleh kumpulana, kumpule ini kumpulipun kedah dumateng tiang-tiang ingkang saleh ingkang tansah lenggah wonten papan-papan pengajian. Ingkang akidahipun lurus, ewon dene tiang-tiang ingkang rusak akidahipun menika dipun tebi. boten dipun dadosaken kanca kenthel. Bagaimana menyikapi ikhwan yang pernah nadhor dan beliau sudah mengenal sunnah dan belum jadi apa-apa, tapi beliau sudah berani menampakkan nafsu syahwatnya seolah-olah beliau tidak takut dengan azab Allah Ta'ala. Apakah beliau layak dijadikan imam? Nggih, mboten layak, golek sing liyane mawon. Urung apa-apa, urung dadi apa-apa kok wis wani ngoten niku, niku mboten layak, mboten patut dipun dadosaken imam. Niku codot ndase ireng kalau wau gitu. Codot ndase ireng sing rupa menungso ananging nuwun sewu akhlakipun kados dene kewan mboten mangertosi aturan syariat. Nggih, ngakune ngono santri, ngakune ngono pengudi ngelmu. Ananging ten mburi niku ngumbar rayuan, gombal dumateng mbak-mbak remaja putri niku mboten pantes dipun dadosaken imam. Lah nek ra pantes terus kono sesuk bojone sapa sembuh kan golek dhewe kono. Apa sesama codot apa kepiye mboten paham. Kejawi nalika piyambakipun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuhala menika dipun tampi jumbuh kalih keikhlasan tobatipun. Wallahu ta'ala. Dari seorang ibu di desa, ibu ini penjual bubur, dia single parent. Sekarang dia diamanai keluarganya untuk merawat bapaknya yang sudah tua. Alhasil dia tidak bisa berjualan bubur dan bapaknya hanya mau dirawat ibu ini. Apa solusi yang baik buat ibu ini? Karena dia takut durhaka, sedangkan dia harus jualan. Piyambakipun manembah ngabekti dumateng bapake. Insya Allah rezekine sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun kathah kedadosan. Nggih kula piyambak anggadahi kanca. Piyambakipun niku dipun dawuhi dening bapake, "Le, kowe mulya ning desa. Pak lah aku nek mulih ning desa nyambut gawe apa wis sak gawe-gawehane." Nggih piyambakipun mantuk. Kalih garwane, kalih putrane mulih ten desa ngrumati bapake sing pun sepuh. Nggih dumadakan bapake niku gerah. Ngantos sepriki piyambake pun ngrumati bapake. Panggesanganipun sederhana. Ning tasih cukup dahar ngunjuk sekolah walhamdulillah. Ngantos sepriki Allah Subhanahu wa taala sampun mataun-taun tasih maringi rejeki dumanteng tiyang kala wau. Lan menawi kula pun keparengaken matur. Bekti dumanteng tiyang sepuh menika setunggalipun amalan ingkang estu-estu sae. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun temai, dipun sowani dening nom-noman lanang. Nom-noman lanang niki matur kepingin nderek jihad kalih Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, "Apa kowe jek duwe wong tuwa loro?" Nom-noman lanang niki matur, "Kula tesih gadah piantun sepuh sing sampun manula." Nabi dawuh, "Mulya kowe jihad to marang wong tuwamu loro." Wong ajeng mangkat jihad sesarengan kalih Nabi, niku kongkon ninggal, tinggalan jihadmu. Ngabekti marang wong tuamu loro. Napa melih? Namung sekedar dodol jenang. Dodol jenang dipuntilar, nggih ngrumat dumateng bapak, insyaallah rezekinipun wonten mawon. Sakdangunipun kita sedaya tasih gesang ten ngalam donya, Allah Subhanahu wa taala boten kentekan, boten kekurangan jalaran kangge maringi rejeki dumateng awake dhewe. Kula nate maos tunggal riwayat. Menawi kula mboten salah pemut, niki sahabat asmanipun Usamah bin Zaid. Nek kula mboten kelentu nggih. Usamah bin Zaid niku nate gesang wonten setunggal zaman wah kurma niku regane larang para jamaah. Ngantos ewon-ewon dirham. Nggih. Jadi harga kurma niku nembe larang-larange. Salah sewijining dinten sahabat niki mbolongi wit kurma sing digadai. Dheweke duwe wit kurma, wite kurma niku dibolong, dijukuk empole, bisa empol, jantung pohon kurma. Menungso nek dijukuk jantungnya mesti mati nggih. Semanten ugi wit kurma dijukuk jantungnya mati. Kancane lewat, "Lho, lha apa kuwi? Duwe wit kurma kok malah tok pateni, mongko kurma regane larang." Iso dadi tambang emas, kok malah tak cukup empal iki kepiye? Piyambake pun matur, "Sebab Kanjeng Mamiku ngersake jantung kurma." Pokok nek mamakku njaluk apa wae sauger aku iso nyembadani bakal tak sembadani, ora urusan karo regane kurma sing larang. Ora urusan karo duit, ora urusan karo bondo. Niku gesangipun para sahabat radhiyallahu taala anhu. Lan kula ningali jutawan-jutawan, miliarder-miliarder, triliuner-triliuner senadyan wong kafir niku. Rata-rata wong-wong sing ngabekti manembah mboten manembah, ngabekti nggih ngelembah manah marang tiyang sepuhipun kalih. Dados piyambakipun kedah mitadosi bilih rejekinipun Allah sampun dipun cawisaken, lan mitadosi bilih bekti dumateng tiyang sepuh niku saged mbukak lawang rejeki, saged ndadosaken piyambakipun pinaringan swarga langgeng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mohon tipsnya dalam belajar bahasa Arab di masa pandemi seperti ini, karena mau tanya ustad-ustad tidak bisa leluasa. Niki kula menaik keparang matur niki kesempatan kagem para pengudi ngelmu basa Arab. Niku mulai saat niki ampun gampang-gampang takon kali ustad. Nggih. Sebab ustadnya nembe lockdown. Ustadnya nembe lockdown. Pondok pesantren lockdown. Majelis taklim lockdown. Milo ampun gampang-gampang tekon karo ustad. Ustadnya nak ditekoni terus nggih mesake. Kuwatane entek. Nggih. Nyambut gawe nggih lockdown, pulsane angel. Niku saran kula. Terus pripun niku? Dados santri pengudi ilmu basa Arab niku nggih aja cilik aten. Ora ngerti sithik angel sithik tekon, angel sithik tekon, angel sithik tekon. Mboten ngoten niku, Pak. Nggih. Sinau digoleki dhewe, buka kitab dhewe. Nggih. Ora ngerti artine, Pak. Tumbas kamus munawir sing kuandel sak gebuk maning. Wandel banget niku kamus munawir. Digoleki, iki artine apa? Goleki tembung setunggal digoleki. Sak jam ra ketemu goleki meleh. Nggih. Nek pun ngantos menyerah-rah nembe taken kalih ustaz. Ampun, wah ora ngerti artine tekon, ora ngerti tekon. Nek gampang-gampang tekon ngoten niku, gampang entuk jawaban, gampang entuk wangsulan, ning gampang laline. Nggih. Sebab awake dhewe le golek ilmu mboten enten pengorbanan. Ning jenengan madosi satu, mbok setunggal tembung, satu kosakata, digoleki jlimet nganti 2 jam lagi ketemu, insyaallah niku malah nyantol awet. Nemplek ten mriki terus. Sebab ngelmu niku nggih jumbuh kalian pengorbanan. Al ilmu idza a'taita kullaka yu'tika ba'dahu. Wa idza a'taita ba'dhaka la yu'tika syai'an. Ngelmu iku nek kowe napa nggih mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk mendapatkan ilmu, ilmu hanya memberi kita sedikit. Ning nek awake dhewe golek ngelmu guru sak ketemune, wah angel sithik tekon la yu'tika syai'an. Ngelmu niku mboten maringi napa-napa, ora bakal iso selawase. Nggih. Dados dadi penuntut ngelmu, utaminipun ngelmu basa Arab niku kedah tahan banting. Ulet kemauan keras. Mboten bebas tekon kalih ustaz, usaha dipun padosi dhewe. Wangsulanipun. Wallahu taala alam sinambi tansah donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, pinaringan gampang, pinaringan futuh nggih dibuka manahipun. Nggih lajeng dipun paringi ilmu ingkang nafik manfaat. Semanten ugi kedah nebih saking tumindak-tumindak maksiat. Sebab kemaksiatan niku ngregeti ati. Nek ati pun reget niku ajeng dileboni ilmu angel. Kados pengendikanipun Imam Syafi'i. Ya, wa alam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Mangertiyo menawa ilmu iku kaya dene cahya. Lan cahyane Allah Subhanahu wa taala ora diparingake marang wong-wong kang tumindak maksiat. Wallahu taala a'lam bissawab. Niki pitakenanipun horor-horor dawa-dawa. Nderek miterang, miterang niku namanya. Selawat nariyah menika wonten tuntunanipun menapa mboten? Sak ngertos kula selawat nariyah niku mboten wonten enten nggen Al-Qur'an mboten wonten, enten nggen hadis ugi mboten wonten. Ning selawat ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika selawat ingkang mapan wonten nggen tahiyat niku, ingkang kawastanan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Lan sak piturutipun. Menawi selamat sing menika kula kula dereng nate maos dalil ayat lan hadisipun. Wallahu taala alam. Saya mau tanya di luar tema, saya punya cicilan rumah dan sekarang lagi menabung untuk melunasinya. Lalu apakah tetap wajib berkurban pada Idul Adha nanti atau harus melunasi dulu karena waktu pelunasannya juga lama? Saking Iqbal Gresik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Man sapa wonge lahu si'atun duweni kelonggaran rejeki. Walam yudhi ning cethil bedidil ora gelem kurban. Fala yaqrubanna musallana, dheweke rasah cerak-cerak lapangan kanggo salat Id. Jadi niki ancaman saking Kanjeng Nabi, nek eneng wong kok duwe kelonggaran rejeki, ning kok ora gelem kurban, wis rasah melu salat Idul Adha sisan, ngisini-sini. Ngoten niku dawuhe Kanjeng Nabi. Lah terus kelonggaran rejeki niku sing ngerti nggih awake dhewe. Menawi kinten-kinten panjenengan nggih Mas Iqbal kula wau, taun niki saged nindakaken kurban, ning utange nggih tesih saged dipun tindakaken kanthi sae, mboten molor, mboten mengingkari janji, nggih niku berarti piyambakipun wajib nindakaken kurban. Ananging nalika piyambakipun kurban utange dadi molor, sing diutangi dadi nesu ngamuk-ngamuk, berarti piyambakipun mboten anggadai kelonggaran rezeki. Utawi saged nembung kalih juragane mobil niki, "Pak, wulan iki kula absen rin nggih mboten nyawur utang mobil sebab kula niki ajeng kurban langkung rumiyin." Nah, iki ambake pun maring izin palilah, mboten masalah. Nggih, panjenengan nindakaken kurban. Iku sepindah. Ingkang angka kalih Mas Iqbal niki menawi kurban mboten kedah rupa sapi. Mboten kedah rupa mendo lanang sing gagah gedhe dhuwur pideksa kados kurban ingkang sampurna. Wonten kurban ingkang minimal. Napa niku? Nggih menika rupi mendo. Nggih, menawi mendo gembel adoknu niku umure paling segede 6 wulan lho. Niki cara kasare wedhus wedok gembel umur 6 sasi. Niku murah. Nek wedhus lanang niku regine pun larang. Ning nek wedhus wedok umur 6 sasi niku murah. Ning gembel nggih. Ning nek wedhus Jawa sing dudu gembel niku umure paling sithik 1 tahun. Wedok lho. Niku murah niku. Nggih. Nek wedhus lanang upami regine pun kalih yuta. Niku lanang. Ning nek wedhus wedok, kula nate tumbas niku nang pun kinten-kinten 3 tahun kepungkur. 750.000 niku kula ampun entuk randha lho. Wedhus sing pun nate manak ning mboten enten bojone niku ora randha. Wedhus wedok, umure pun 1 punjul, wedhus Jawa. Regane 750.000, sakniki paling 1 juta. Niku pun saged kagem kurban wedhus wedok. Dadi jenengan saged nyicil utang mobil tesih saged kurban ngagem kriteria kewan kurban sing paling sithik. Wedhus Jawa umur 1 wedok utawa wedhus gembel umur 6 sasi wedok. Iku kriteria paling minimal. Niku tasih sah dipun gunakaken kagem kurban. Ora kok mikir wah aku nek ora wedhus lanang ora strimo rasah kurban wae. Ah menika kelentu. Mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sing ora iso ditindakake kabeh niku mboten ateges ditinggalake kabeh mboten. Nggih, yang Indonesia kan ngendika tidak ada rotan akar pun jadi. Wallahu taala alam biswab. Napa hukum salat soft jarak 1 meter? Napa enten hadisipun? Nek hadisipun mboten wonten, Mak. Hadis secara khusus nerangke nggih soft berjarak 1 meter niku mboten wonten. Ning nek dalil secara umum nggih wonten. Nggih. Dalil secara umum niku wonten. Nggih nek mboten saged nindakaken kaidahe niku mala yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Utawi kaidah-kaidah sanesipun lan kaidah kalau kapendet saking pinten-pinten hadis. Ning nek hadis khusus nerangaken napa niki jarak 1 meter menika kula piyambak daring nate nemai. Wallahu taala alam bisawab. Wah niki kepripun status hadis menika? Bar niku terus moto buku pirang-pirang. Saya tidak hadir di acara orang yang meninggal, tetapi saya dikata-katain fanatik terhadap aliran tertentu dan tidak lumrah. Sikap apa yang harus saya ambil? Nggih mboten perlu direwes niku pengendikanipun tiyang. Ten Indonesia piyambak kathah ormas Islam sing mboten nindakake kuatah. Ormas Islam kuatah sing mboten nindakake ngoten niku. Mboten fanatik, fanatik niku sifat ingkang mboten sae. Ewon dene gegojengan kali syariat Islam niku sae. Mboten purun nindakake syariat sing dudu syariat Islam. Niku sae, niku prinsip. Mboten fanatik mboten. Enten wong dijak nindakake kesyirikan, wah kowe iki fanatik. Kula nate gadah adik. Adik niku ngagem jilbab. Ngagem jilbab niku dilokke dening pakne gedhe. Nduk kowe iki nganggo jilbab iki mbok rasah fanatik. Lah pripun to Pak De, nganggo jilbab yo nek jagong, layat ngono wae, nek ning omah kaya kancane rasah jilbaban. Agama iki rasah fanatik, niku bener napa mboten kira-kira? Niku wong-wong niku mboten leres, Pak. Dados kegondelan kali syariat Islam niku mboten fanatik. Niku prinsip kesaenan. Nggih. Nabi riyen nggih disanjangi fanatik ngoten niku dening tiang-tiang kafir Quraisy. Dados nalika kita sedaya sampun anggadai kapitadosan derek tindak lampahipun nggih para nabi, para sahabat, para ulama ussalaf, enten wong ngendika sak uger ngendikane niku namung tujuanipun moyoki ngece nggih grenengi lan sak piturutipun menika mboten perlu dipun rewes, dipun dongaaken kemawon mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih ugi maringi hidayah kagem piyambakipun. Biyen awake dhewe nggih ngoten niku. Nggih sakniki Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah alhamdulillah, menawi wonten tiyang sing dereng pinaringan hidayah nggih dipun dongaaken kesaenan kemawon. Nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng sederek sami-sami umat Islam nggih sing duweni pakulinan niku moyoki. Ngece. Menuduh sing mboten-mboten fanatik lan sak piturutipun. Menika sedanten mboten leres. Sabar kemawon, tetap gegondelan kali Al-Qur'an Sunnah lan ndongaaken kesaenan kagem sederek kala wau, kita sedaya ugi ampun supe nyuwun donga diparingi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah sedaya niki wonten pinten-pinten petakenan ingkang mboten saged kawula waos sebab wektalipun sampun telas. Mugi-mugi ingkang segedhik saged mbeta manfaat. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.